Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Alhamdulillah ya, pada sore ini ya, meskipun sang pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala itu membuat sistem untuk mengatur kehidupan manusia yang terdiri dari subsistem-subsistem ya. Oleh karena itu ketika sistem Islam ini rusak ya, itu rusaknya tidak bareng-bareng ya. Jadi Nabi pernah memberikan sebuah statement tentang bagaimana rusaknya sistem Islam ya. Jadi Nabi mengatakan dalam satu hadis, latan kudunna urul Islam urwatan urwatan ya. Sungguh nanti akan terurai sistem Islam itu satu buhul demi satu buhul ya. Fa in taqadat urwatan, setiap satu buhul terurai, tasabbatan nas billati taliha, maka manusia itu bergantung pada buhul berikutnya. Nah, fa awal huna nizam al-hukum, yang pertama kali terurai itu adalah nizam al-hukum atau sistem pemerintahan Islam. Wa akhiruna as-shalah, dan yang terakhir hilang adalah shalah. Nah, kita bisa menyaksikan kebenaran sabda Rasul ketika Islam ini terurai dengan mulai hancurnya sistem politik Islam, yaitu dengan hilangnya khilafah Islam. Nah, kemudian ketika sistem politik Islam hilang, sistem hukum Islam juga hilang. Jadi kalau hari ini kita mendiskusikan sistem peradilan Islam, sesungguhnya membicarakan sesuatu yang sudah hilang, yang harapannya kita nanti akan bersama-sama untuk menghadirkannya kembali ya. Sistem ekonomi Islam juga hilang, kemudian sistem pendidikan Islam hilang, sistem sosial Islam hilang, sehingga jadilah kita itu bagikan ikan laut yang hidup di daratan ya. Pasti enggak bisa hidup dengan sehat ya. Jadi kita itu adalah muslim yang hidup di dalam sebuah sistem yang tidak Islam, kecuali tinggal masalah ubudiyah saja ya. Nah, di sinilah konteks sistem peradilan Islam ya. Oleh karena itu sistem peradilan Islam, sistem ekonomi Islam dan seterusnya itu nanti tidak akan bisa dijalankan secara maksimal apabila keseluruhan sistemnya tidak dijalankan ya. Contoh Aceh ya, menerapkan syariah, Brunei menerapkan syariah, tetapi tetap tidak bisa ya. Sekarang orang melakukan dosa di Aceh, pergi aja dari Aceh, selesai persoalan kan gitu ya. Ya, untuk menghindari itu ya. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, sistem peradilan Islam ini nanti ada tiga ya pilarnya. Yang pertama adalah struktur ya, atau birokrasinya ya. Struktur atau birokrasinya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan pembuktian, karena nanti banyak kriminal di dalam Islam itu yang pembuktiannya sangat luar biasa rumitnya, sehingga kadang-kadang hukumnya nggak bisa dijalankan ya. Contohnya misalnya nanti zina itu pembuktiannya nggak bisa cuma melihat dua orang masuk hotel kemudian oh zina cambuk, nggak bisa. Dua orang masuk hotel cuma minum kopi nanti sana ya. Jadi zina itu harus dilihat, dan lihatnya nggak bisa sendirian harus empat orang ya. Harus lihat betul, bukan lihat di balik selimut, melihat selimutnya nggak bisa, dan itu kan sesuatu yang hampir mustahil. Oleh karena itu di zaman Rasul zina itu hukumannya bukan atas kesaksian ya, tetapi atas pengakuan si pelaku ya. Beberapa hukum zina itu adalah pengakuan, bukan kesaksian ya, karena rumitnya kesaksian itu. Kemudian yang ketiga baru sistem sanksi ya. Jadi sekali lagi, sistem peradilan yang pertama adalah strukturnya ya, birokrasinya, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang terkait dengan ahkam al-bayyinah atau hukum-hukum pembuktian. Ya, kalau kita menuduh orang zina, enggak bisa membuktikan, kita yang dicambuk. Dan itu ada di Al-Qur'an ya. Di Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang untuk menuduh zina ya. Untuk zinanya ada surat An-Nur ayat 2. Ya, kemudian yang ketiga baru sistem persangsian. Nah, kalau kita melihat di dalam sebuah struktur daulah Islam ya, nanti kita akan bisa melihat bahwa struktur daulah Islam itu nanti akan ada khalifah di atas gitu ya. Kemudian di sini akan ada majelis ummah di sampingnya yang memberikan masukan-masukan ya. Kemudian ada muawin ya, muawin tafwidz yang bisa membantu khalifah luar negeri, departemen dalam negeri dan seterusnya. Nah, di sini ada al-qudratnya. Hakim itu adalah sedang menetapkan hukum syariah ya, yang harus diterapkan berkenaan dengan orang yang melanggar syariah. Nah, orang yang melanggar syariah itu belum tentu muslim ya. Non muslim juga mungkin kita jadi aneh ya. Wah, non muslim kok melanggar syariah gitu ya. Nah, cara memandangnya bukan begitu ya. Hukum syariah itu adalah hukum negara, atau hukum negara itu adalah hukum syariah, sama. Nah, warga negaranya ini kan ada yang muslim, ada yang non muslim ya. Kalau warga negara non muslim itu negara menjamin kebebasan dia di dalam masalah pakaian di dalam rumahnya, masalah makanan, masalah Tuhan yang disembah itu tidak diutek-utek ya. Jadi seorang warga negara daulah Islam di rumahnya minum khamr enggak apa-apa. Bukan kriminal. Ya. Seorang warga negara misalnya Yahudi atau Nasrani tapi warga negara daulah Islam di rumahnya makan babi tidak dianggap sesuatu yang kriminal. Nah, tetapi kalau seorang muslim di rumahnya minum khamr itu kriminal. Ya, jadi nanti akan ada hukum-hukum yang umum ya, misalnya hukum masalah pakaian wanita di tempat publik itu tidak akan dibedakan. Wah, wanita muslim harus pakai jilbab, wanita non muslim boleh pakai begini, enggak begitu ya. Jadi negara akan mengatur bahwa masalah publik nantinya itu sama ya. Muamalah misalnya, jual beli misalnya, itu tidak melihat agama ya, hukumnya sama. Tapi kalau urusan ibadah, makanan, nah baru negara akan membedakan. Oleh karena itu yang namanya keputusan pengadilan itu adalah sebuah keputusan oleh khalifah atau orang yang ditunjuk oleh khalifah ya, yang biasanya kita sebut sebagai kodi ya, atau hakim ya. Nah, ini saya akan menjelaskan logika dari sistem peradilan Islam itu begini. Kalau kita amati ayat-ayat Allah yang terkait dengan sanksi ya. Jadi misalnya ayat tentang qisas ya. Itu ada di surat Al-Baqarah 178. Bunyinya kan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas fil qatla al-quru bil quri al-aya ya. Nah, di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisas ya. Nah, kalimatnya kutiba 'alaikum untuk qisas ya. Jadi yang disuruh itu kaum muslimin semua ya. Contoh yang lain An-Nur ayat 2, az-zaniatu wal zani fatslidu kula wahidin minhuma. Pezina perempuan, pezina laki-laki, jilidlah mereka. Siapa yang disuruh? Kaum muslimin semua ya. Masalah potong tangan misalnya Al-Ma'idah ayat 38 ya. As-sariku was-sarikatu faqta'u. Nah, itu kalau kita tahu bahasa Arab itu objek yang menjadi sasaran itu adalah jamak, artinya kaum muslimin semua. Nah, perintah-perintah tentang kisos, cambuk, itu yang disuruh itu adalah kaum muslimin semua. Nah, kaum muslimin itu enggak mungkin kemudian semuanya rame-rame mencambuk gitu ya. Oleh karena itu ada namanya akad baiat. Nah, akad baiat itu kaum muslimin itu memilih satu orang. Ya. Satu orang. Ya. Bagaimana apa namanya? Redaksi dari baiat itu, aku baiat engkau wahai Abu Bakar misalnya, atau baiat engkau wahai Umar untuk memimpin kami dengan menerapkan syariah Islam. Nah, maka kewajiban yang tadinya apa namanya sasarannya kaum muslimin semua itu kemudian berpindah kepada khalifah. Oleh karena itu kemudian di pundak khalifah lah seluruh perintah-perintah yang sasarannya kaum muslimin semua. Itu. Jadi perintah jihad dan seterusnya itu yang tadinya seruannya semua kemudian menyerahkan kepada khalifah. Nah, khalifah ini yang kemudian mengeksekusi perintah itu. Nah, karena khalifah itu tidak bisa kemudian mengadili seluruh wilayah yang sangat luas, tidak bisa mengadili seluruh persoalan yang mungkin muncul hatta ketika Rasulullah itu sendiri yang memimpin. Maka kemudian khalifah itu mengangkat hakim-hakim ya. Nah, di sini ada tiga jenis ya. Yang pertama namanya qadi khusumat ya. Ya qadi biasalah. Ya, qadi khusumat ini apa yang diadili